tak pinto dek diri dan naik kau sangat sayang ka adia surah adonyo sayang pasti ado cinto nala tumbuh bapu tiak joba bungo mandara daginglah jadi sangat sayang ka adia sungguh.